Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan bab al-Jum'ah, ada beberapa pertanyaan dari ikhwah. Jazakumullah khairan. Yang pertama yang ditanyakan adalah terkait dengan hadis-hadis. Hadis yang tadi kita baca siang. Nah, hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat memakai khamisah. Iya. Dan ternyata beliau merasa terganggu sehingga beliau pun minta selesai salat untuk diganti. Khamisahnya diberikan kepada Abu Jahm dan dibawakan ambijadinya, Abu Jahm yang tidak bergaris dan bercorak. Syahid adalah apa hubungan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas tadi siang? Masalah apa? Zikir, ibadah sholat. Iya. Nah, alhamdulillah kita dapat menjelaskan Ibnu Taimin rahimahullah. Yang intinya dari Ibnu Taimin rahimahullah, hubungan yang munasabahnya adalah al-karamul yasir. Iya. Ba'dal insyiraf fi sholat. Berbicara sebentar setelah selesai salam. Layudur aladkar. Yani tidak masalah. Tidak mengapa kita sebelum baca istighfar, baca Allah Maha Salam, bicara dulu sesuatu. Rasulullah SAW salam, langsung menyampaikan ini. Iya. Minta diberikan dia oleh agak berganti pakaiannya. Diberikan kepada Abu Jahm. Bicara dulu sebelum zikir. Artinya kata Syekh Ibnu Rahimah Allah Ta'ala, munasabahnya adalah, iya, al-kalamul yasir, bicara yang sedikit antara zikir dengan sholat, la yadur. Mungkin saya salam, tiba-tiba ada orang datang, nanya, atau ingat sesuatu, nyapa sesuatu, tidak masalah, tidak merusak zikirnya. Yang kedua, ikhwan rahimah rahimahumullah, juga ditanyakan oleh sebagian ikhwah, terkait dengan masalah kefiah witir yang pernah saya sampaikan, ketika bahas masalah witir. Terkait dengan masalah tatbiknya, amalnya. Yang 5, 7. Ya. Sebagai gambaran aja mungkin ada yang beramal. Ya, misalnya kan kita sudah sebutkan. Bagi seorang yang khawatir tidak bisa bangun malam. Boleh dia witir. Ya. Qoblan naum. Ya. Wasiat Rasul kepada Abu Darda, kepada Abu Hurairah untuk tidur. Seorangnya witir sebelum tidur. Ya. Berapa witirnya? Ya bisa. 1 rakaat. Bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat, gitu. Bagaimana caranya? Kalau 1 rakaat doang jelas. Kalau 3 rakaat bagaimana? Jangan diserupakan dengan maghrib. Tidak boleh 2 tasyahud. Tasyahudnya terakhir aja, rakaat ketiga, gitu. Bagaimana kalau 5 rakaat? Nah ini yang kemarin kita bahas. Kalau 5 rakaat, terus bangun. Di rakaat kelima baru duduk tasyahud. Tidak ada tasyahud awal, begitu. Nah kalau 7 rakaat langsung, baru di rakaat ke-6 tasyahud awal, di rakaat ke-7 tasyahud akhir. Kalau mau 9 rakaat baru nanti di rakaat ke-8 tasyahud awal, iya, di rakaat apa? ke-9 tasyahud akhir. Begitu ya. Itu sekarang mengingatkan beliau untuk KPI seperti itu. Yang juga ditanyakan kemarin, wa rahimakumullah, terkait masalah safar kemarin. Jama' safar. Terkait dengan tatbik. Saya katakan kemarin tidak ada talazum, tidak ada kemestian antara qasar dengan jama'. Bagaimana contohnya mungkin lebih diperjelas. Ya kadang misalnya seorang hanya butuh untuk qasar. Ya Rasul berkali-kali hanya mengqasar tidak menjama'. Kalau tatbiknya kita misalnya, kita sampai di Bandung, di Mahad Malayang misalnya, sebelum apa namanya duhur jam 10. Karena capek, dia tidur. Ketika azan di masjid mengelayang, di dalam sejarah, ikhwah, usnudon, mungkin capek, akhirnya tidak dibangunkan. Tidak dibangunkan. Iya, kita bangun, udah pada selesai sholat. Berarti kita sholatnya tidak bersama mukim. Kita sholat berarti di tempat istirahat kita. Bagaimana sholat? Qasar. Ya, itu sunnah mu'akkadah, bahkan nyatakan sebagai menyatakan wajib gitu ya. Apa jamak? Tadi sudah kita bahas kemarin. Tidak ada keharusan. Bahkan sebelumnya menyatakan kalau sudah sampai tujuan, ya afdal tidak jamak. Udah dua rakaat aja, nanti asarnya ikut di masjid. Kita sudah di bangat kok. Gitu ya. Demikian juga kalau kita jamak saja. Bagaimana gambarannya suaranya mungkin? Ikhwan rahimah rahimahumullah, yang paling jelas mungkin sakit lah, seorang sakit. Saudara kita, ayah kita, atau siapa sakit, ya, tidak mungkin dia ya, berat untuk sholat tiap waktu. Boleh. Dia jamak. Udzur sakit. Apakah qasar? Tidak. Dia mukim. Dia sedang berobat di negerinya. Ya, qasar itu untuk orang safar. Kita katakan, dia jamak. Iya, tapi tidak qasar. Begitu ya. Tidak ada talazum antara safar, seolah-olah antara qasar dengan jamak. Seperti itu. Allah alam besok. Mungkin itu aja. Ustaz Abdullah mau ngajar. Terima kasih.